Ku dengar suara air kelercik, ku bau pohon cemara yang wangi. Sementara aku termenung diam, menata rasa kakiku berdarah. Tadi terantuk batu dan tertusuk duri. Senyum ramah yang ku rasakan di dalam hangat wajah sang alam. Di saat itu ku lihat burung elang melayang-layang dekat di mata. Dia menari, oh, oh, oh, oh, oh, eh, eh, eh. Aku bangun.